Soro angin, angin sing rindu hati. Ngelingake seliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke eloning pipi. Suara weruh senadian mung ngono mimpi. Ngalemmu ngalem ning dodoku. Tambah nono rasa kangen ning atiku. Ngalemmu ngalem ning aku. Ben radem kesiram udan ning dalu. Gede kalingan mendungi hutan. Telesono atine wong singgas marang. Setia janji seprenetan sakelingan. Ademe gunung rapi pun Yeah.